السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita masih melanjutkan tentang fitnah, di mana hari ini adalah zaman fitnah, atau para ulama menyebut dengan zaman syubhat. Jadi ada dua yang menjadi musuh orang yang taat. Yang pertama syahwat. Yang pertama syahwat. Tidak ada manusia yang tidak punya syahwat. Dan manusia yang tidak punya syahwat berarti dia tercela. Anggir. Ya. Dia bukan orang mulia kalau dia tidak punya syahwat. Maka yang mulia itu, yang hebat itu, yang kuat syahwat apa yang lemah syahwat? Nah, yang kuat. Lemah syahwat berarti rendah. Ya. Maka orang mulia itu, para nabi dan rasul, adalah yang syahwatnya kuat. Gitu. Semakin takwa seseorang, semakin kuat syahwatnya. Gitu. Semakin dia tidak bertakwa, semakin lemah syahwatnya. Gitu. Karena apa? Karena syahwatnya itu berjatuhan di jalan. Gitu. Dia melihat wanita cantik, dia perhatikan, dia pelototin, di situ jatuh syahwat. Ya, dia tidak menjaga mata, dia tidak menjaga pergaulan. Maka ketika bertemu dengan yang halal, yaitu istri, sudah tinggal sedikit. Ya, itu orang yang tidak taat. Lihat para nabi dan rasul. Antum tahu bagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang diri Nabi Sulaiman, ya, yang bersumpah demi Allah, malam ini akan aku jima semua istriku, dan aku mohon kepada Allah dari hasil jima ini semua istriku hamil kemudian jadi anak, ya, dan akan aku persiapkan untuk berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, melawan orang-orang kufar. Jadi amal yang sangat bagus. Ya, antum tahu berapa istri Nabi Sulaiman? Ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan 80. Riwayat kedua mengatakan 100. Ya, lihat. Ya, tidak terbayangkan oleh kita. Satu malam. Nah. Jika amal ini kesampaian, maka ini jihad yang sangat besar. Bayangkan dalam satu malam menghasilkan 100 mujahid yang akan dipersiapkan untuk berperang membela agama Allah. Hanya sayang, kata Nabi, Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insyaallah. Nabi Sulaiman seolah pasti tidak mengucapkan insyaallah. Maka enggak ada yang jadi. Ya, enggak ada yang jadi. Jadi cuma satu, setengah laki-laki, setengah perempuan. Banci, waria. Ya, karena dalam Islam waria itu ada. Banci itu ada. Artinya Islam tidak menafikan. Ini ada, ini disebutkan oleh Nabi. Berarti bukan sesuatu yang baru gitu. Banci itu bukan sesuatu yang baru. Laki-laki tetapi seperti perempuan. Ini ada di zaman Nabi. Dan dia mempunyai hukum khusus. Dia tidak boleh menjadi imam kalau ada laki-laki. Kemudian dia boleh bercampur dengan laki-laki, boleh bercampur dengan perempuan. Gitu. Ya. Kalau ngaji seperti ini, dia boleh duduk di sini sama antum. Boleh duduk di sana. Ya. Itu terjadi hari itu. Ya, saya lupa namanya siapa. Kemudian dia enggak amanah. Dia kan sering berkumpul dengan perempuan. Dia melihat rambut perempuan, leher dan seterusnya. Akhirnya dia bilang-bilang sama sahabat, ya, kalau si fulana rambutnya begini nih, kalau si fulana lehernya begini nih, sampai ke telinga Nabi, lalu Nabi larang, ya, mulai hari ini kamu tidak boleh lagi berkumpul dengan perempuan, gitu. Karena apa? Tidak amanah. Gitu. Maka Islam mengakui keberadaannya laki-laki yang seperti perempuan. Yang tidak diakui oleh Islam, yang tidak ada hukumnya, itu perempuan kayak laki-laki. Nah, ini enggak ada. Ini enggak ada. Ini rusak. Rusak. Perempuan kayak laki-laki. Perempuan narik beca, ya. Perempuan sangar, ya. Yang seperti ini tidak diakui. Ya, tapi laki-laki tetapi apa kemayu apa ini ada. Gitu ya. Ini kembali kepada syahwat tadi, bahwa orang yang mulia itu syahwatnya kuat. Ya. Lihat saudara-saudara kita yang tidak menjaga pergaulan. Ya, tiap hari laki-laki ini ya, laki-laki. Tiap hari ketemunya sama perempuan. Tiap hari ketemunya sama perempuan, pegang-pegang kepalanya perempuan, rambut perempuan, tiap hari di salon. Jadi apa mereka? Ya, jadi kayak perempuan. Ya, karena tidak menjaga dirinya. Gitu. Maka seorang yang mulia itu menjaga dirinya, dan Allah berikan kenikmatan yaitu dengan terkumpulnya syahwat. Ya, dan ini kenikmatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Orang yang sedekah, Allah berikan rezeki yang lebih. Gitu. Orang yang menjaga syahwat, Allah berikan syahwat yang besar. Ya, dan begitu orang yang nolong orang, enggak bisa melihat orang susah. Lihat orang susah sedikit, langsung dia tolong, maka Allah tolong dia ketika dia susah, dan begitu seterusnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Inilah syahwat. Ya, kita semua hari ini tergoda dengan syahwat. Yang saya maksud yang haram. Kalau yang halal tentu kita alam biasa. Ya. Hawa nafsu, makan, minum, jima dan seterusnya. Yang halal. Ini yang haram, subhanallah. Ya. Penghasilan yang haram, kemudian kenikmatan yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Ini menggoda kita setiap hari. Apa? Syahwat. Nah, yang tidak kalah bahayanya yang kedua. Apa? Syubhat. Syubhat. Kalau syahwat menggoda kita dan berat kita untuk melawannya, tapi kita tahu, kita sadar bahwa itu haram. Seperti pembahasan kemarin. Kita tahu bahwa zina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh, menipu, itu haram. Kita tahu. Walaupun kita tidak sanggup untuk melawannya, tetapi syubhat kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau itu haram. Kita tidak tahu kalau itu bid'ah. Kita tidak tahu kalau itu syirik. Setahu kita bahwa ini ibadah. Setahu kita bahwa ini tahlil. Setahu kita bahwa ini tahmid, takbir, baca Al-Quran, salat, puasa. Enggak tahunya terancam neraka. Ini yang dimaksud dengan syubhat. Dan syubhat ini lebih disukai oleh syaitan daripada syahwat. Karena apa? Karena syahwat itu akan bertaubat orang. Ya, lihat pezina, peminum monok, peminum khamar, penjudi. Ketika ada iman di hatinya, apakah dia akan mengatakan saya mau zina selama-lamanya sampai mati? Enggak. Saya mau judi selama-lamanya sampai mati. Saya mau minum khamar selama-lamanya sampai mati. Enggak. Mereka ngaku bahwa mereka sedang berbuat keburukan. Ada di hati kecilnya niat untuk taubat. Ya, niat untuk taubat ada. Maka tinggal tunggu waktunya dia bertaubat. Kalau tidak keburu mati. Ya. Nah, kalau keburu mati ya sudah. Gitu. Tapi ada niat untuk taubat. Adapun pelaku syubhat, bagaimana dia mau taubat? Bagaimana dia mau taubat? Dia tidak merasa salah. Justru dia sedang merasa berjuang untuk Islam, sedang merasa berbuat ibadah, yaitu berupa sholat, puasa, zikir, wirid. Bagaimana mau taubat? Ah, maka sekali lagi syubhat ini lebih disukai oleh iblis, oleh syaitan daripada syahwat. Ya. A. Saya bacakan apa yang bisa menolak syahwat. Ya. Di antaranya apa yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat yang sangat terkenal. Apapun yang diberikan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, ambillah. Apapun yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, jangan engkau lakukan. Ini ayat, satu ayat menjawab puluhan ratusan pertanyaan. Ada seorang wanita bernama Ummu Ya'qub. Ummu Ya'qub protes kepada Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud membawakan hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah mengutuk, Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya, mencukur alisnya, mengikir giginya, dan mentato badannya. Dan yang berperilaku seperti laki-laki. Allah melaknat, Allah mengutuk. Ya, sabda Nabi SAW diucapkan, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, ada seorang wanita yang bernama Ummu Ya'qub mengatakan, ya Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, engkau katakan Allah mengutuk, Allah melaknat perempuan yang begini-begini. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Apa ada ayatnya? Nah, Ibn Mas'ud membawakan ayat ini. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu membawakan ayat ini. Wa ma'atakum ar-rasulu fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, maka ambillah. Apapun yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, diamlah. Ya? Nabi mengucapkan. Allah yang menyuruh kita untuk mengambil ucapan Nabi, mentaati perintah Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh pertanyaan yang menyangkut tentang syubhat ini jawabannya. Ya, bahwa segala macam ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tertolak. Apapun yang diucapkan oleh Nabi itu adalah ajaran dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini penegasan langsung dalam surat An-Najm bahwa dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan sendiri. Apa yang diucapkan adalah wahyu. Dipertegas oleh sabda Nabi, ma kharaja minni illa al-haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Maka siapa yang membantah sabda Nabi berarti dia membantah al-haq. Ya. Dan mengikuti Nabi ini menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita, menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Kita bisa lihat di surat Ali Imran misalnya ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, katakan kepada semua orang. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Ikuti aku. Apa yang harus diikuti oleh Nabi? Seperti pembahasan kemarin. Pakaiannya? Bukan. Makanannya? Bukan. Minumannya? Bukan. Kendaraannya? Bukan. Kalau pakaian Nabi dengan pakaian Abu Jahal, tidak ada bedanya. Ya? Makanan Nabi dengan makanan Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada bedanya. Ya? Bahwa Nabi menganjurkan makanan-makanan yang bagus, seperti kurma, terutama kurma ajwa, habbatus sauda, susu, madu, ini hal lain lagi, ucapan Nabi. Ya, adapun kebiasaan Nabi yang sifatnya adiyah, tidak harus kita ikuti. Yaitu, maka apa yang diikuti pada diri Nabi seperti kemarin, rukuknya, sujudnya, melempar jumrahnya, menunjuk dengan jarinya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa? Yuhibbukumullah. Jika kalian mengikuti aku, kata Nabi, kalian akan dicintai oleh Allah. Alihan. Berarti kita tidak akan dicintai oleh Allah kalau tidak mengikuti Nabi. Ya, Nabi tidak tahlilan, kita tahlilan. Nabi tidak pernah ulang tahun, kita malah ulang tahun Nabi Muhammad. Ya, ulang tahun bahasa kita. Bahasa Arabnya apa? Iya, Maulid. Maulid itu bahasa Arab, bahasa kita hanya ulang tahun. Ya, Nabi seumur hidup tidak pernah ulang tahun. Lalu kita ngadain ulang tahun Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab Maulid, bagaimana ini? Ya, apa kita disebut sebagai pengikut Nabi SAW? Ya, dan jelas ini membedakan hari satu dengan hari yang lain bagian dari ibadah. Tak boleh kita bedakan. Ya, Apa bedanya tanggal 17 Agustus dengan 18 Agustus? Nggak ada bedanya. Antum lahir tanggal 1 Januari, apa bedanya dengan 2 Januari? Nggak ada bedanya. Siapa yang membedakan? Berarti dia telah melanggar hak Allah. Dia telah mengambil hak Allah dan Rasulnya. Yang berhak membedakan antara satu hari dengan hari yang lainnya, Allah dan Rasulnya. Apa yang dibedakan oleh Allah dan Rasulnya dari hari-hari itu? 30 Syakban dengan 1 Ramadan. Ini beda. Beda jauh sekali. 30 Syakban kita berpuasa, dosa. Bermaksiat kepada Abu Qasim, kata Nabi. Barang siapa yang berpuasa sehari sebelum Ramadan, berarti dia bermaksiat kepadaku, Abu Qasim, Rasulullah SAW. Sehari setelah itu, yaitu satu Ramadan, wajib kita berpuasa. Siapa yang tidak berpuasa, berdosa. Ya, beda jauh kan? Begitu juga 30 Ramadan dengan satu Syawal, jauh sekali bedanya. 30 Ramadan kita masih puasa, satu Syawal haram bagi kita puasa. Ada sholat dua rakaat. Rokaat pertama dengan 7 takbir, rokaat kedua dengan 5 takbir. Setelah itu ada khutbah dan seterusnya. Setelah itu saling bertemu dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, bukan minal aizin wal faizin. Ah, ini kan beda sekali. Gitu. Begitu juga 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah, jelas beda. Tapi kita mau bikin yang baru, ya. Membedakan 12 Rabiul Awal, 17 Ramadan, 17 Agustus. Berarti kita mengambil hak Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, tidak ada yang berhak membedakan satu hari dengan hari yang lainnya kecuali Allah dan Rasulnya. Maka jangan kita membuat beda kecuali yang sifatnya hadiah. Hadiah itu bagaimana? Kita biasanya kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Ahad kita liburkan. Ini hadiah. Akal bisa jawab. Gitu. Tetapi tentang tanggal, hari ini, hari itu, gak ada yang bisa bedakan. Ya, apalagi diulang-ulang perayaan itu. Nah, ini mendunia. Ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya internasional, ada yang sifatnya keagamaan. Tiga-tiganya tidak boleh. Ya, tidak boleh membedakan satu hari dengan hari yang lain. Kecuali Allah dan Rasulnya. Gitu. Wayaqulakum dzurubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Lihat, dengan mencontoh Nabi, dosa-dosa akan diampuni. Ya. Ada seseorang yang datang kepada Nabi. Ya Rasul, aku mohon diberi sanksi. Aku telah berbuat dosa. Aku mohon dihukum. Aku tidak mau dihukum di akhirat. Aku mohon dihukum di sini saja. Apa dosamu? Aku telah memperlakukan seorang wanita bagaimana perlakuan suami kepada istrinya, hanya tidak zina. Ya, aku telah lakukan kepada wanita itu apapun yang dilakukan suami kepada istrinya, hanya tidak jima, tidak zina. Ya, aku merasa dosa, mohon aku diberi hukuman. Ya, tidak selang lama Bilal azan, datang waktu sholat. Setelah itu qomat. Setelah qomat, Nabi sholat dan orang-orang sholat. Selesai sholat, Nabi mengatakan, siapa tadi yang mengatakan, aku telah berbuat dosa begini, begini, begini? Aku ya Rasul. Nah, Nabi balik bertanya, apakah tadi engkau sudah wudu seperti cara wuduku? Dijawab orang, iya ya Rasul. Aku telah wudu persis seperti cara wudu. Nabi bertanya lagi, apakah engkau tadi sudah sholat seperti cara sholatku? Orang tadi menjawab, iya ya Rasul. Aku telah sholat sebagaimana cara sholatmu. Apa jawab Nabi? Qad ghafarallahu dzunubak. Allah telah ampuni dosa-dosamu. Lihat, Allah mengampuni dosa seseorang disangkut pautkan wudunya seperti wudu Nabi atau tidak. Ya. Apakah Nabi mencontohkan wudu menepuk-nepuk jidat seperti ini sebagaimana dilakukan oleh anak-anak atau sebagian kita? Enggak ada. Ya. Riwayat yang sahih, Nabi memasukkan 10 jari beliau ke kepala beliau yang basah, ya, tidak mengambil air lagi, tapi sisa dari air yang sudah dipakai untuk tangan beliau masukkan ke kepala sampai ke belakang, kemudian kedepankan lagi, kemudian langsung telinga satu kali. Atau di riwayat Abu Daud, dari belakang ke depan, ke belakangkan lagi, kemudian langsung telinga, tidak mengambil air lagi satu kali. Ini yang harus kita contoh. Kalau ingin dosa-dosa kita diampuni. Ya. Karena Nabi mengatakan dosa-dosamu telah diampuni dengan syarat engkau berwudu, sholat, dan seterusnya mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wajib bagi kita wudu mengikuti cara Nabi, sholat mengikuti cara Nabi. Tentang sholat langsung diperintahkan oleh Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Ya, laki perempuan. Nabi tidak mengatakan salatlah kalian persis seperti caraku. Kecuali yang wanita, ikuti cara Ummu Salamah atau Aisyah, enggak ada. Mau laki mau perempuan, ikuti cara aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di antara cara salat Nabi menjauhkan siku dari pinggang ketika sujud. Ya, tidak dikempit, dijauhkan. Ketika salat sendiri ya, salat jamaah tentu rapat. Bagaimana laki dan perempuan? Bagaimana ada pendapat bahwa wanita kalau sujud itu dikempit? Ya, pendapat dari mana? Nabi membuka. Padahal Nabi mengatakan, "Salatlah kalian semua baik laki perempuan mengikuti caraku." Gitu ya. Ini keutamaan besar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal wudu, sholat, puasa, dan seterusnya. Apa? Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan Allah akan mencintai kita. InsyaAllah. Ini berarti mafhum mukhalafah. Kalau kita tidak mengikuti cara Nabi dalam wudu, sholat, ibadah, dosa-dosa kita tidak akan diampuni. Dan kita tidak akan dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Karena syarat dicintai oleh Allah, syarat dosa-dosa diampuni adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wajib kita belajar bagaimana cara wudu Nabi, cara salat Nabi dan seterusnya. Ya. Ayat lain yang menegaskan hal ini adalah ayat yang sangat terkenal dalam surat Al-Ahzab 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian adalah uswah hasanah. Contoh teladan. Contoh teladan itu harus siapa? Harus ikuti. Sekali lagi, contoh teladan itu bukan sekedar kejujuran Nabi, amanahnya Nabi, sabarnya Nabi, keibaan hati Nabi melihat orang miskin. Kalau itu nggak usah pakai Nabi bisa. Ya, lihat orang yang tidak kenal Nabi, apa mereka tidak bisa jujur? Bisa. Ada orang nggak kenal Nabi tapi dia amanah, mungkin. Ada orang gak kenal Nabi tapi dia santun, senang nolong orang, banyak. Ya, maka titik berat kita mencontoh Nabi bukan di situ. Bahwa itu Nabi yang paling jujur, Nabi yang paling amanah, ya. Tetapi banyak orang amanah, orang jujur, orang suka nolong, padahal tidak kenal Nabi, tidak nyontoh Nabi. Karena apa? Karena memang akal kita diberi ilmu oleh Allah secara doruri bahwa kita tahu. Ya, maka orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, termasuk orang Islam, Yahudi, Nasrani, semuanya sepakat bahwa jujur itu baik, bohong itu tidak baik. Amanah itu baik, berkhianat itu tidak baik. Nolong itu baik, mencelakakan orang tidak baik. Semua orang tahu. Ya, enggak usah pakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka titik berat bahwa kita mencontoh Nabi itu bukan di situnya. Tapi apa? Di hal-hal yang akal tidak bisa cerna. Seperti kemarin. Lempar jumroh 7 atau 10, akal enggak bisa jawab. Salat subuh 2 rakaat apa 3 rakaat, akal enggak bisa jawab. Yang benar kalau ada orang mati ditahlilkan atau tidak, akal enggak bisa jawab. Yang benar kalau melewati 12 Rabiul Awal ngadain Maulid Nabi atau tidak, akal enggak bisa jawab. Ya? Yeah? Berapa takbir di rakaat pertama salat itu 7 apa 10, akal enggak bisa. Semuanya akal enggak bisa jawab. Mau jawab dari mana? Pas otak kayak apa enggak bisa ketemu. Ah, maka itu yang dimaksud harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang tahu kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diucapkan, yang dicontohkan oleh Nabi itu yang benar, yang tidak dicontohkan oleh Nabi pasti salah. Jadi, barometer kebenaran itu dalam hal ini, ya, apa istilahnya kemarin? Ibadah apa? Iya, mahdoh. Ibadah mahdoh. Barometernya satu manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak, sekali lagi, enggak mungkin kita bisa tahu benarnya tahlilan, salahnya mulu, dan enggak mungkin bisa tahu. Orang enggak ada efek negatifnya dalam kehidupan kita sehari. Berbeda kalau bohong, nyubit orang, nendang orang, bunuh orang, korupsi, semua orang tahu efek negatifnya jelas. Tetapi tahlilan, uludan, solatnya susah banget, selesai enggak ada. Maka tahu dari mana? Dari Rasulullah SAW. Kalau Rasul ngerjain berarti hak, kalau Rasul tidak pernah mengerjakan berarti batil. Seperti seperti kemarin shadaqallahul adzim. Ya, shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim itu baik apa buruk kan dijawab kita. Setelah kita membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca sepotong ayat itu diawali dengan ta'awudz atau tidak, kita enggak bisa tahu. Semuanya merujuk ke Nabi, merujuk ke Nabi, merujuk ke Nabi, begitu. Maka dari mana kita bisa tahu dengan ilmu? Tanpa belajar ilmu tahu dari mana? Ya. Bahkan kita diancam tidak beriman. Seandainya kita tidak menyerahkan segala keputusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diputuskan oleh Nabi? Ya, lihat dalam surat An-Nisa misalnya 65. Fala wa rabbik, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Mereka tidak beriman sebelum menjadikan engkau ya Muhammad sebagai satu-satunya hakim. Jadi siapa yang dihakimi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak terima, maka dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Dan wajib bagi kita untuk menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sami'na wa ta'an. Kalau tidak, maka murka Allah dan Rasulnya. Contoh menarik. Zubair, keponakan Nabi, sepupu Nabi, datang berperkara di hadapan Nabi dengan seorang Ansor. Zubair ini mempunyai tanah yang di atas. Orang Ansor ini tanahnya di bawah. Sebagaimana kita tahu bahwa tanah yang di atas tentu mendapatkan air duluan daripada yang di bawah. Maka tanah Zubair ini mendapatkan air duluan daripada temannya orang Ansor yang di bawah itu. Orang Ansor ini enggak terima. Orang Ansor ini enggak terima, maunya bareng-bareng gitu. Zubair dan orang Ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal ini. Lalu Nabi memberikan keputusan. Wahai Zubair, aliri tanahmu, sawahmu, ladangmu setinggi mata kaki. Kalau sudah dapat satu mata kaki, alirkan ke sawah tetanggamu ini, ke tanah orang Ansor ini. Ya, Zubair terima. Orang Ansor ini enggak terima. Dengan mengatakan, ya Rasul, engkau memberi keputusan seperti itu, apakah karena dia itu anak saudaramu, apakah karena dia sepupumu? Ya, salah ngomong orang Ansor ini. Orang Ansor ini jelas ucapannya menolak keputusan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, wahai Zubair, penuhi sawahmu, tanahmu sampai mata kaki. Kalau sudah penuh, buang ke tepi. Ya, buang ke tepi. Jangan alirkan ke tanah orang Ansor ini. Murka Nabi. Dan ini hukuman bagi orang yang tidak mau terima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hukuman-hukuman ringan masih di dunia, bagaimana di akhirat? Ya, keputusan Nabi adalah mutlak. Karena yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu. Menolaknya adalah dosa yang sangat besar. Maka lihat Nabi katakan, penuhi sawahmu, habis itu buang ke tepi. Ya, ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita menerima keputusan Nabi sepahit apapun, seburuk apapun menurut logika kita. Ya, karena yang paling tahu kebenaran adalah Allah dan Rasulnya. Kita nggak tahu apa-apa. Sami'na wa ta'ana kita. Ya. Kejadian yang kedua yang tidak kalah menarik adalah kejadian pada diri Umar bin Khattab. Ya, ada seseorang datang kepada Nabi memberi minta satu putusan hukum sudah diputuskan oleh Nabi. Dia nggak puas. Dia nggak puas. Lalu datang kepada Umar dengan mengatakan, ya Umar, aku telah datang kepada Nabi Muhammad memberikan keputusan, aku nggak puas, aku ingin keputusan darimu. Kata Umar, tunggu sebentar. Ya, masuk ke dalam, Umar bawa pedang, mau dibunuh orang ini. Ya, kabur orang ini. Ya, kenapa Umar mau bunuh orang ini? Orang ini kafir. Bagaimana keputusan Nabi dia nggak terima, dia tolak. Ya, sebagaimana ayat ini, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Ya, antum baca sendiri nanti bisa lebih menghayati An-Nisa 65. Tidak beriman seseorang yang tidak menjadikan engkau sebagai satu-satunya hakim, yang tidak menerima keputusanmu, tidak dianggap beriman. Maka seluruh keputusan Nabi, seluruh ucapan Nabi, seluruh ketetapan Nabi wajib kita terima dengan sami'na wa ata'na. Karena Nabi ini bukan ilmuwan, Nabi bukan dokter, Nabi bukan insinyur yang bisa dibantah oleh sesama insinyur, sesama ilmuwan, sesama dokter. Kan begitu. Nabi utusan Allah. Membantah Nabi, membantah Allah. Mengkritik Nabi, mengkritik Allah. Menolak Nabi, menolak Allah Rabbul Alamin. Apa? Kafir. Maka sepahit apapun keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haram bagi kita untuk menolaknya. Wajib bagi kita sami'na wa ta'ana. Ya, itu yang diucapkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya. Sebelum kita bersoal jawab, antum siapkan pertanyaan. Ada satu ayat lagi. Surat An-Nur 63, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri rabbi." Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri. Hendaklah takut siapa? Orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Antusibahum fitnah atau yusibahum adabun alim. Takut apa? Terkena fitnah dan terkena azab yang pedih. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dua, fitnah dan azab yang pedih. Ya. Maka siapa dari kita yang tidak ingin terkena fitnah dan tidak terkena azab yang pedih, maka taatlah kepada Nabi. Ikutilah perintah Nabi. Jika ada perintah Nabi yang tidak bisa kita cerna, paksakan. Ya. Atau yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Terutama banyak dari kaum perempuan yang diuji oleh perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Banyak yang secara logika, secara nurani gak bisa diterima. Misalnya sama-sama anak. Yang laki-laki dapat 10 juta. Yang perempuan dapat 5 juta. Sama-sama anak. Sama-sama anak kandung. Sama-sama lahir dari rahim ibunya. Ya, barangkali ini tidak bisa diterima secara nurani, secara logika oleh para wanita. Tapi bagaimana? Paksakan. Sami'na wa ata'na. Gitu. Kita harus posisikan diri sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, sedangkan Nabi adalah yang paling tahu kebenaran. Ya, dan begitu seterusnya. Kenapa wanita yang terbaik itu di sebelah belakang? Kenapa laki-laki yang terbaik di depan? Kenapa laki-laki berhak jadi pemimpin, wanita tidak berhak jadi pemimpin? Ini barangkali banyak tidak diterima oleh wanita, maka paksakan. Ini sedang diuji gitu. Ya. Yeah. Sebenarnya apa yang menimpa umat Islam saat ini, khususnya Indonesia, apakah merupakan azab atau cobaan dari Allah? Bagaimana seharusnya kita umat Islam bersikap? Tidak mungkin tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak mungkin tahu. Ya. Ini azab, apa ujian, apa cobaan, tahu dari mana? Tidak mungkin kita dapat bocoran. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan tidak berhak bagi kita bertanya, Allah, ini cobaan apa-apa ini ya Allah? Ya, ini ujian apa cobaan ya Allah? Apa azab ya Allah? Gak mungkin terjawab. Maka gak usah mereka-reka. Ya, dan gak usah sok tahu, gak usah menentukan ini azab, ini enggak. Nah, adapun bermuhasabah, introspeksi boleh. Ya, saya sakit-sakitan dulu, gak sembuh-sembuh. Barangkali saya kurang sedekah. Ya, boleh introspeksi diri. Ya, adapun orang lain kita enggak tahu. Ya, ada teman kita sakit-sakitan. Kurang sedekah lu, banyakin sedekah. Enggak boleh. Enggak boleh, ya. Muhasabah itu diri sendiri. Gitu. Orang lain kita enggak tahu. Nanti akan timbul suudzon. Ya. Seseorang mempunyai kos-kosan tanpa seseorang mempunyai kos-kosan tanpa pengetahuannya ada yang melakukan zina, apakah pemilik kos-kosan tersebut berdosa? Tidak, kan dia tidak tahu. Ya, Kalau dia tahu, dia diam saja, pura-pura enggak tahu, daripada diusir, nanti enggak ada yang lepot, enggak ada pemasukan, nah, jelas ini berdosa. Tapi kalau dia enggak tahu, bagaimana? Ya, dosa, kesalahan itu tidak ditulis sebagai dosa apabila dilakukan oleh orang yang tidak tahu, oleh orang yang lupa, oleh orang yang tertidur, pingsan, ya, tidur, pingsan, enggak sholat, kan dosa besar itu. Tapi karena tidur, pingsan, dia tidak berdosa. Ya, dan sholatlah ketika dia terbangun, walaupun waktu sudah habis. Bermaksiat tapi nggak niat, berzina tapi nggak niat, gimana bisa dibayangin? Kayak apa itu? Ya tiba-tiba berzina aja gitu. Nggak bisa dibayangin gitu ya. Ibadah niatnya enggak benar diterima tidak diterima oleh Allah. Ya, salat niatnya bukan karena Allah tapi pamer. Sedekah niatnya bukan karena Allah tapi riya, Allah tolak. Ya. Adapun maksiat, enggak ada maksiat yang tertolak, artinya dicoret, dianggap tidak maksiat. Gitu ya. Enggak ada. Enggak ada. Kecuali doruri. Doruri. Doruri itu menyangkut nyawa. Antum ditodong pistol, suruh minum khamar. Kalau tidak, antum mau dibunuh. Maka detik itu halal antum minum khamar. Ya, karena menyelamatkan nyawa itu boleh dengan cara apapun. Ya, cara bohong, cara minum khamar demi menyelamatkan nyawa. Boleh. Jangankan khamar, berbuat syirik pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Untuk apa? Menyelamatkan nyawa. Boleh. Tapi jika antum milih mati daripada minum khamar, itu lebih baik mati syahid insyaallah. Mohon dijelaskan tentang pengertian madhab dan bagaimana seharusnya kita yang awam ini bermadhab. Madhab adalah pendapat. Madhabnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Bukhari, pendapatnya Imam Bukhari. Madhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, berarti pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Pendapat, namanya juga pendapat. Bisa benar, bisa salah. Ya, maka madhab ini bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah adalah qaulullah wa qaulur rasul ala fahmi sahabat. Apa kata Allah, apa kata Rasul berdasarkan pemahaman sahabat. Itu yang tidak mungkin salah. Gitu ya. Dan madhab ini sesuatu yang furu'iyah, sholat dua rakaat, puasa Ramadan wajib, enggak ada berdasarkan madhab. Ya, madhab hal-hal yang furu'iyah yang kecil, yang tidak tegas di Al-Quran, yang tidak tegas di hadis, gitu. Ya, yang belum dijelaskan secara rinci di Al-Quran dan di hadis, bukan hal yang qat'i. Di dalam buku terkadang disebutkan ulama bermadhab fulan, fulan. Apakah ini dibenarkan? Apakah bisa dikatakan ulama tersebut taklid kepada imam fulan tersebut? Kalau yang dimaksud ulama, maka dia insyaallah ta'ala tidak bertaklid. Apa yang dimaksud ulama bermadhab fulan secara kaidahnya? Karena imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Ya. Dan biasanya itu muridnya. Karena umumnya murid itu mengikuti gurunya, kan gitu. Umumnya. Ini bukan berarti bahwa kita disuruh bermadhab. Ya, dan misalnya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab seorang ulama besar, penulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in An-Nawawi, ini bermadhab Hanbali, maka disebut Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, apakah dari awal sampai akhir, dari alif sampai ya, beliau mengikuti Hanbali? Tidak. Ada beberapa kritikan beliau kepada Imam Hanbali. Gitu. Tapi secara besar bahwa yang mengajarkan dia ke ilmu itu Imam Hanbali. Gitu. Yang paling banyak ilmu yang didapat oleh beliau adalah Imam Hanbali, itu yang dimaksud. Ya. bagaimana hukumnya wanita yang berjilbab tetapi jilbabnya ketat? Kita baik laki dan perempuan wajib nutup aurat. Ya, laki wajib nutup aurat, wanita wajib nutup aurat. Aurat itu ada berapa? Ada dua. Aurat itu ada dua. Yang pertama kulit, kulit. Yang kedua apa? Bentuk. Ya, maka jangan dikira bahwa ketika kulitnya ketutup semua, tapi bentuknya melekat sekali, lepres sekali, meresep, ya, kata, pokoknya pas banget itu ya. Ini belum menutup aurat. Seperti lontong itu, seperti pokoknya pas gitu ya, nggak ada longgar-longgarnya. Ini belum nutup aurat, walaupun kulitnya nggak ada yang kelihatan, ya. Seperti apa itu penari balet, ya, mau tutup semua ya, pakai dia belum nutup aurat. Aurat itu kulit dan bentuk. Ya, maka kulit harus ditutup, bentuk juga harus ditutup. Bagaimana cara menutup kulit? Kita tahu. Bagaimana cara menutup bentuk? Ya, pakaiannya longgar, jangan ketat. Bagaimana hukum doa bersama seperti dalam satu acara yang dipimpin oleh seseorang yang dilafadzkan dengan keras? Jika ini terjadi dengan spontan, maka dicontohkan oleh Nabi. Ya. Nabi sedang berbicara, lalu Nabi minta kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Kemudian Nabi mengucapkan amin. Kemudian para sahabat juga mengucapkan amin. Ini boleh, spontan. Seperti saya seperti ini sedang membahas masalah kemurtadan, ya. Nah, kemudian saya berdoa kepada Allah yang mudah-mudahan yang ada di sini jangan sampai murtad. Amin. Antum bilang amin. Ini boleh. Tapi direncanakan khusus habis taklim, habis sholat, ini tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sifatnya spontan. Benarkah sungkeman bisa membawa pelakunya ke dalam syirik? Saya kira tidak. Ya, karena syirik itu dengan keyakinan. Syirik itu dengan keyakinan. Keyakinan bahwa kait saya punya kekuatan, jimat saya punya kekuatan. Saya laris dagangan saya karena rumah saya menghadap ke sana, catnya seperti ini, nah, itu syirik. Sungkeman, saya kira tidak ada keyakinan bahwa dengan saya sungkem maka rezeki saya akan lancar. Saya kira tidak ada. Kecuali kalau ada yang berpendapat seperti itu syirik. Karena syirik itu keyakinan. Ya, hanya sungkeman itu terlarang karena menyerupai sujud atau ruku. Perbuatan-perbuatan menyerupai sujud, menyerupai ruku, dan itu diberikan kepada manusia, tidak boleh. Seperti orang Jepang, ruku seperti itu, tidak boleh. Sujud ruku hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Nah, maka perbuatan ruku sujud tidak boleh kita berikan kepada manusia. Kalau benar bagaimana harus menyikapinya? Bila tidak ikut sungkeman bisa diasingkan keluarga, dianggap perusak tradisi. Di sininya antum dianggap tidak disukai, tapi di sisi lain antum disukai. Apa? Antum nyumbang paling besar di keluarga mertua antum, orang tua antum gitu. Jadi ganti dengan yang lain gitu. Ya. Jangan sungkeman gak mau, nyumbang gak mau, sakit gak nengok, ya makinan. Ya, sungkeman gak mau, tapi begitu sakit kita yang pertama kali nengok. Gitu. Begitu mati kita yang pertama kali datang, kita yang memandikan, kita yang pertama menyolati dan seterusnya. Tentu mereka akan memaafkan. Ya, oh kalau yang sungkeman, udah deh, dia gak apa-apa, dia gak mau. Ya. Yang ini kan mau, gitu. Ya, jadi ada apa kompensasi begitu ya. Allah. Habis? Ya. Apa? Partai-partai ini bukan ibadah. Tidak tepat dikatakan dengan bid'ah. Karena bid'ah itu ibadah, sholat, zikir, wirid, mimbar jumroh. Caranya tidak seperti Nabi. Adapun partai kan bukan ibadah, karena pendirian partai itu akan ada tujuannya. Gitu. Hanya lebih kepada tasyabbuh. Tasyabbuh ini mengikuti kebiasaan orang kafir. Ya, yang pertama bikin partai siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Imam Syafi'i, apa Plato. Ya. yang mengajarkan dunia kepartaian ini, ya. Mungkin partai ini kan pecah belah nih. Ya. Apakah dari Nabi? Nabi mengatakan, "Bikinlah kalian partai untuk menyalurkan aspirasi kalian masing-masing." Enggak ada perintah dari Nabi. Ya. Ah, yang pertama mengajarkan kepada kaum muslimin tentang partai ini orang-orang kafir. Sebagaimana ulang tahun, ya, memperingati tahun baru, ya, niup trompet. Ini semua bukan ibadah. Ya, mahdoh maksudnya. Lebih kepada kebiasaan yang mengikuti orang kafir. Istilahnya tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabbuh ikut-ikutan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Imam Bukhari. Cium tangan pernah dilakukan oleh Nabi terhadap Fatimah. Artinya cium tangan ini boleh sebagai tanda kasih sayang. Fatimah apanya Nabi? Iya, anaknya, putrinya. Nabi sangat sayang kepada putrinya Fatimah. Ya, satu-satunya anak beliau yang masih hidup. Ya, semuanya mati semua kecuali Fatimah. Ah, pernah satu ketika tangan Fatimah dicium oleh Nabi. Ya, berarti mencium tangan itu tanda kasih sayang atau tanda penghormatan? Iya, kasih sayang. Kalau penghormatan ya kebalik. Kalau sekarang ini saya ada muda ketua atau kebalik. Murid ke gurunya. Iya, kebalik, kasih sayang. Ya, Nabi mencium tangan Fatimah ini sesuatu yang tidak bisa di. Ya. Jadi yang tepat itu istri antum nyium tangan antum, apa antum nyium tangan istri antum? Kasih sayang, ya, bukan penghormatan. Silakan. Salam. Fatimah. Paman Hamzah, Abbas, ya, Abu Thalib, ya, bahkan guru yang selalu mengajarkan kepada beliau. Siapa? Hah? Siapa? Hah? Selalu semua ilmu beliau dari satu makhluk ini. Iya, Jibril. Pernah Jibril datang dalam keadaan Jibril menampakkan diri dalam bentuk Jibril asli 600 sayap hidup baru 2 kali. Selebihnya datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Ya, tapi enggak ada riwayat cium tangan Jibril. Yang ada Jibril meletakkan dengkulnya ke dengkul Nabi, kemudian meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Rasulullah begini-begini. Apa itu iman? Dijawab begini-begini. Apa itu ihsan? Dijawab begini-begini. Ini hadis yang sangat terkenal. Para ulama menyebut hadis Jibril. Ya, tidak ada lafaz cinta. Ya, Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Habis ibu-ibu ada? Ya, habis. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.